Shalom sahabat Talitakum Radio. Apa kabarnya nih, gengs? Baik-baik. Pasti bebek aja lah ya. Nah, senang sekali nih rasanya kita bisa hadir di sini menemani sore kalian, sobat-sobat sekalian. Oh ya, ada kabar gembira nih, sahabat Talitakum. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak ya? Mau tahu aja? Apa mau tahu banget nih? Iya dong, harus kayak gitu dong, biar kepo. Jangan terlalu gampang. Oke. Nah, di sini sahabat Talitakum lagi ada program baru nih dari Talitakum Radio, yaitu Yo Young and Dangerous bersama saya Juan Ricky, saya Lia, saya Natasha Fania, dan kami mau jelasin nih Yo Young and Dangerous itu apa ya. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu ya. Yo, apa sih yo, so swag banget gitu ya, jadi anak muda swag banget. Nah, Yo Young and Dangerous ini adalah sebuah program terbaru nih dari Talitakum Radio, yang pastinya nanti di sana kita akan bagi-bagi pengetahuan, terus ada informasi yang kece ya, kayak kita gitu, kece. Betul. Dan satu lagi, kita juga mau sambil kasih tahu ke teman-teman semua kalau anak muda zaman now ini bukan hanya sekedar hal-hal kekinian doang taunya, tapi kita juga harus tahu kalau kita berbahaya buat iblis. Tapi mungkin bingung kali ya, berbahaya buat iblis itu maksudnya tentang apa gitu ya. Nah, tenang, kita akan kasih tahu ke teman-teman semua. So stay tuned. Oke. Nah, sebelumnya kita mau tanya-tanya dulu lah ya semuanya nih. Boleh nih. Kalau Civania sendiri sekarang lagi sibuk sama kegiatan apa sih, Ci? Oh gitu. Ini kayak majuan mau tahu aja atau mau tahu? Oh. Mau tahu banget sih. Ya, oke. Nah, kalau aku sendiri sih aku lagi sibuk skripsi sebenarnya ya. Wow. Dan kapan tuh lulusnya? Wisudanya kapan? Wisudanya bulan Agustus. Doakan ya, teman-teman ya, semua, dan aku menyemangati juga teman-teman semua di luar sana. Sobat Yo di luar sana yang juga pejuang skripsi sama kayak aku mendoakan dan menyemangati. Amin. Semoga nanti kita dapat IPK-nya yang bagus. Amin. Kerjaannya juga ya. Iya, amin. Terus juga nanti cum laude lah ya kalau bisa ya, cum laude. Gitu sih. Nah, sisanya ya pengen aku pelayanan. Aku kan juga ngajar rumah singgah. Terus ada beberapa pelayanan lah, diundang keluar kota dan segala macam. Gaya banget ya gue ya. Jadi apa tuh kalau pelayanannya dalam hal apa? Ya Tuhan kasih aku talenta di bidang musik. Jadi aku biasa jadi pemusik, jadi WL gitu. Dan gak sedikit pula aku diundang jadi khotbah, pengkhotbah gitu. Iya. Walaupun belum itulah, belum sepro seperti Juan. Enggak lah. Cuman ya, puji Tuhan. Tapi aku dengar-dengar Civan itu bisa main gitar ya? Bisa dong. Gimana tuh cara belajar gitar, kan cewek nih kan? Kan jarang ya, jarang cewek banget cewek kan bisa main musik gitu. Sebenarnya aku main gitar itu kalau teman-teman mau tahu, aku tuh otodidak yang pasti sih. Belajar sendiri gitu. Otodidak. Jadi aku istilahnya apa ya, dari mamaku. Jadi keluargaku kebetulan papaku tuh dulu WL, mamaku tuh WL. Jadi dua-duanya bisa main gitar dan aku kayak tertarik buat belajar. Buat belajar. Dan ya belajar dari pertama cuma satu lagu. Dulu tuh lagunya lagu lama kalau teman-teman tahu tuh ya, lagu-lagu di GPDI gitu. Apa tuh? Bersama malaikat di surga. Itu kayaknya aku aja enggak tahu lagunya. Juga sama Lia kayak belum lahir deh kayaknya. Belum lahir kayaknya. Aku enggak tahu malah. Oh iya, nah itu cuma 3 kunci dan aku belajar itu dengan niat yang sangat luar biasa, dan sampai sekarang Tuhan bisa kasih aku talenta di bidang musik, terutama di gitar. Dan kemana-mana juga aku kalau pelayanan aku pasti selalu bawa gitar aku. Jadi wow banget ya, satu keluarga ternyata. Wow. Yes. Wow. Tuhan lah ya. Tapi bagi dua ya. Kan anak muda ya, kalau seperempat deh, seperempat kalau nggak bagi dua. Aduh, lucu. Nah kalau misalnya untuk Lia nih, Lia lagi sibuk apa, terus seminggu ini lagi sibuk apa juga, lagi apa, ada kerjaan di luar atau gimana? Sebenarnya kalau aku ya tau lah ya, kalau anak-anak muda tuh pendidikan kan ya nomor satu lah ya. Oke, pendidikan ya. Iya pendidikan, jadi masih bukan cowok ya? Ya pendidikan dulu. Oh pendidikan dulu. Cowoknya ada. Cowok ada. Enggak, nanti. Oh nanti. Kita tunggu aja, geng. Jadi masih sibuk kuliah sih, walaupun sebenarnya minggu-minggu ini tuh kayak masih libur karena mau UAS kan. Oh, UAS. Mau ujian. Jadi masih libur gitu. Terus kayak selain kuliah sebenarnya sibuk ini juga sih, pelayanan, ada pelayanan terus. Apa tuh? Sebenarnya kayak ini sih, kita di radio ya. Oh, luar biasa ya. Memberkati banyak orang ya. Iya, terus selain itu juga aku kalau misalnya di komunitasku itu. Komunitas apa tuh? Jelasin dong. Mau tahu aja tuh, mau tahu banget. Wow, disama-samain juga ternyata ya. Mau tahu banget lah, mau tahu banget pastinya dong. Iya, jadi komunitas kita itu dari berbagai universitas, dari anak muda gitu. Terus dari berbagai juga ras, suku. Kita sama-sama melayani, kita sama-sama melayani buat jiwa-jiwa. Dan juga kayak aku tuh dipercayain sama, di komunitas ini untuk memegang uang. Jadi aku mengurus keuangannya gitu. Manager nih, manager. Megang uang doang ya, Lia? Megang sama ngurusin sih. Ngurusin. Oke. Berarti ini cocok lah jadi ibu rumah tangga yang baik lah ya. Cocok, bisa mengatur banget. Uang. Waduh. Udah lah, Li, gak usah kuliah. Mungkin sobat pendengar ada yang mau tertarik ini untuk tahu Lia lebih dalam. Tetap harus stay tune biar tahu ya, biar makin dekat ini, makin kenal. Kan enggak kenal maka tak sayang. Tapi kalau enggak sayang. Iya, kenal juga enggak sayang-sayang gimana tuh? Aneh juga. Di luar kan kita enggak ada yang tahu kalau jodoh. Oh iya, benar juga. Benar kan? Ya. Nah, Cilia kuliah di mana nih, Ci? Kan kita juga pengen tahu nih kuliahnya di mana gitu kan. Kalau aku kuliahnya di BINUS sih, Bina Nusantara di Jakarta. Di daerah Kemanggisan. Jauh. Kan jauh. Dia tinggalnya bukannya daerah Bekasi kan? Iya betul, aku tinggal di daerah Bekasi. Jadi setiap hari itu aku PP. PP berapa jam? PP-nya itu 4 jam, jadi sekali jalan 2 jam. Wow, lumayan loh itu. Luar biasa ya untuk mengejar masa depan. Masa depan yang cerah gitu ya. Harus cerah ya masa depannya. Jauh loh padahal naik kereta gitu, Ci. Iya, naik kereta gitu. Wow. Tapi kadang kalau misalnya aku lagi kayak pengen naik bus atau pengen naik apa gitu. Jadi tergantung aku sih moodnya gimana. Mood-moodan dong berarti ya, parah banget. Berarti gak boleh nih mood-moodan. Iya, gak boleh dong mood-moodan soalnya. Oke, kalau Juan nih, sekarang gantian ke Juannya. Juan, sekarang lagi sibuk apa? Nah, kalau aku mungkin sekarang ya, aku sama seperti Lia sebenarnya, sibuk kuliah. Dan juga buat teman-teman tolong doakan saya ya, karena minggu depan saya UAS. Semoga IPK-nya bagus ya. Gimana, udah belajar belum, Juan? Udah. Udah merangkum-merangkum ya. Dikit. Oke, lah. Oke, puji Tuhan lah ya. Kita sama-sama doain untuk teman-teman juga yang mendengarkan kita nih. Pada hari ini mungkin ada yang mau persiapan UAS juga, terus mungkin persiapan ada SBM atau SNMPTN atau apalagi tuh, mandiri. Pokoknya semua ujian-ujian itu kita juga mau berdoa dan semangatin. Semoga dapat nilai yang bagus sesuai dengan apa yang diharapkan. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Amin. Nah, juga aku juga lagi sibuk ya, puji Tuhan sih. Sekarang kan lagi dipromosikan Tuhan tuh. Jadi aku juga lagi pelayanan-pelayanan promosi. Jadi ya aku lagi pelayanan-pelayanan juga, pelayanan ya ke khotbah di mana-mana. Lagi aku juga bisa main gitar juga, puji Tuhan. Jadi kadang-kadang bisa WL meskipun suaraku enggak bagus-bagus banget. Sebenarnya tapi bisa maksa. Enggak masalah, semua talenta dari Tuhan kita harus kembangkan. Kalau boleh tahu, Kak Juan ini kuliahnya jurusan apa sih? Oh iya, aku kuliah di Manajemen Komunikasi, Mankom, di Estiami, Bekasi. Ya, biasanya kalau anak-anak komunikasi tuh ngomongnya jago ya, pantesan jadi penyiar dia. Amin Tuhan, makasih banyak. tapi pas pasti kita udah punya planning dong sebelum masuk kuliah. Kalau Kak Juan ini kenapa ngambil Manajemen Komunikasi? Ya, sejujurnya sih masa depan aku nggak ditentukan sama kuliah sih, bukan nggak ditentukan karena cita-cita aku juga jauh dari kuliah. Emang apa tuh cita-citanya? Cita-cita aku kan pengen jadi pembisnis sebenarnya. Oh, bisnis. Ya sebenarnya sih bisa-bisa aja ya. Bisa-bisa aja sih sebenarnya, sambung-sambungin, dipaksa-paksain kan. Kebanyakan orang kan kuliah sama masa depannya juga kan kerjaannya gitu-gitu kan juga jauh beda kebanyakan rata-rata sih. Nah aku juga kayaknya sih kayak gitu. Terus juga kan aku udah tahu panggilan Tuhan, jadi aku bakal jadi penginjil. Cuma mungkin ada pasti ada bisnis lah biar bisa membiayai pelayanan. Oke, wah luar biasa banget ya. Puji Tuhan banget bener-bener sih. Tapi sama semua masa depan, mungkin selama ini kita selalu mencita-citakan ke depan kita mau jadi apa, jadi apa, jadi apa. Tapi biarlah semua masa depan kita taruh lagi di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang atur betul, dong. Betul, sesuai dengan kehendak Tuhan kan. Pasti seperti, Tuhan kasih yang terbaik. Iya sih, sebenarnya kayak kereta aja sih. Punya jalur masing-masing. Betul, setuju. Punya setuju. Tempat untuk berhenti masing-masing, punya tujuan masing-masing. Cuma kan kadang mungkin kita tertidur atau kadang mungkin kita lupa mau turun di mana gitu. Jadi kita berusaha sendiri, padahal mah Tuhan udah siapkan yang terbaik gitu buat kita. Wah, luar biasa banget ya Juan ya, luar biasa. Wah, puji semangat Tuhan banget. Semangat pelayanannya juga. Semangat kuliahnya. Iya. Nah, oke, di sini kita akan bersama kalian selama 10.800 detik ke depan, teman-teman semuanya. 10.800 banyak, banyak ya, banget, banyak ya. Banget. Coba Lia yang suka biasa ngatur uang hitung-hitung. Kan Juan yang ngomong. Coba Juan. Oke. Umpan dari Lia dioper ke Juan. Juan? Pinter banget gitu ya ngindarnya ya. Berapa Juan? Hitung dulu Juan. 10.800 detik yaitu coba buka kalkulatornya dan lihat masing-masing aja. Lihat masing-masing ya ujung-ujungnya. Oke, ya jadi pokoknya sekitar 3 jam lah ya, sekitar 3 jam kita akan temenin semua. Kita akan seru-seruan bareng. Jadi teman-teman harus tetap ikutin program Yo. Iya. Nah, untuk kalian yang susah banget nih menyamakan waktu dengan kita, jangan sedih karena kita ada linknya, juga ada aplikasi streaming lo guys di www.talitakumradio.com. Nah kalau kalian juga mau kepoin Instagram kita bisa di @talitakumradio. Nah untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, kita mau bahas berita hits kekinian nih. Berita hits kekinian. Biasanya kalau misalnya dengar kata kekinian tuh apa ya? Kalau Juan gimana? Anak muda sih sebenarnya, masa-masa ya, zaman ya. Sekarang kan. Zaman now. Kalau Lia sendiri kekinian, kalau dengar kata kekinian tuh apa ya? Berita hits kekinian apa aja ya teman-teman ini? Mau pada tahu nggak semuanya? Oke, jangan kemana-mana, tetap di Radio Talitakum 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Stay tuned.